Muhammad. Baik, hadirin para jemaah muslimin dan muslimat, lagu barusan kita ulang kembali. Jika kami nanti mengatakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, para jemaah seluruhnya menjawab Habibin Nabi dan begitu seterusnya. Sidi Muhammad Amin Qutbi, para jemaah semua menjawab Habibin Nabi. Baik, kita coba Nanda Soi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sidi Muhammad Amin Qutbi, Sayyid Muhammad Al-Maliki, Kiai Asad Sokaraja, Kiai Fawaid Sokaraja, Kiai Sufyan Sumber Bunga. Sopet, punju ia tisa sopet.